السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat kehidupan, nikmat nyawa, dan kita bisa gunakan untuk menambah ilmu kita, menambah amal soleh kita, menambah bekal kita. Yang itu artinya upaya untuk membuat diri kita ini bahagia di dunia maupun di akhirat, karena kunci kebahagiaan adalah ilmu dan amal soleh atau ilmu yang bermanfaat. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia mengerjakannya dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan kehidupan yang bahagia. Kami akan berikan kehidupan yang bahagia. Itulah yang Allah sampaikan dalam surat An-Nahl ayat 97. Maka bersyukurlah ketika Allah memudahkan kita untuk hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana selalu meminta ilmu yang bermanfaat, karena ilmu itu pemberian dari Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ilmu itu bukan tentang kecerdasan dan rajinnya kita semata, tapi lebih dari itu, ilmu itu pemberian. Ilmu itu anugerah dari Rabbul Alamin. Maka jangan pernah lupa meminta, dan jangan pernah mengandalkan diri ini, karena itu adalah kunci kegagalan. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bahwa kunci kegagalan adalah ketika seorang hamba itu bertumpu pada dirinya sendiri dan lupa bertawakal kepada Allah. Maka ini yang perlu kita camkan, lalu perkuat syahadatin kita, jagalah ilah ilallah, dan selalu semangat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Dan semoga Allah membersihkan hati kita sehingga tidak ada rasa benci, rasa hasad, dan virus-virus hati yang lain. Hadirin Allah muliakan, kita akan bersama hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahabat yang awalnya bernama Haznun diganti menjadi Sahal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita masuk ke kitab Riyadhus Shalihin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua. Beliau menyampaikan wa'an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah senantiasa meridhai beliau. Hadirin Allah muliakan. Beliau menyampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyampaikan pada saat hari Khaybar. Dan Khaybar adalah lahan pertanian dan benteng orang-orang Yahudi pada saat itu. Jaraknya itu kurang lebih 100 mil dari kota Madinah. Jaraknya itu 100 mil dari kota Madinah. Hadirin Allah muliakan, pada saat itu Nabi kita SAW menyampaikan la'u'tiyanna rayata badan rajulan yaftahullahu ala yadaihi. Aku akan menyerahkan bendera, dan bendera adalah simbol, hadirin, hal yang sangat berharga. Di setiap pertempuran, dan hanya orang-orang terpilih yang akan diberikan. Sebagaimana sampai hari ini adalah bendera merupakan simbol negara. Jadi aku akan memberikan bendera komando, bendera kepemimpinan di hari esok kepada seseorang yang Allah akan berikan kemenangan melalui tangannya. Ini bahasanya jelas, tegas. Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Yuhibbullaha wa rasulahu. Dan sosok ini itu mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dirinya. Jadi sosok ini yang akan mendapatkan bendera, yang akan mendapatkan bendera itu adalah orang yang Allah akan berikan kemenangan. Orang yang akan Allah berikan kemenangan. Dan orang itu benar-benar Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya pun mencintai sosok tersebut. Hadirin Allah muliakan. jadi enggak ngasal hadirin. Hanya orang yang Allah mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah mencintai dia. Kata Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam, salah satu ulama fikih besar dari madzhab Syafi'i, beliau menyampaikan, mahabbatullah wasilatun ila an yu'amilahu al-'abdu mu'amalatal muhibbi li habibihi. Mencintai Allah adalah sebuah sarana atau sebuah jalan agar seorang hamba itu berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebagaimana interaksinya orang yang sedang jatuh cinta kepada kekasihnya. Jadi berinteraksi itu sebagaimana interaksi orang yang sedang jatuh cinta. Fil mubadarati ila ta'atihi wal musara'ati ila kulli ma yurdihi wajtinabi kulli ma yaskhutuhu wattaharruz min asbabi sakhatihi wal ihtiyati li asbabi ridahu. Dia interaksinya orang yang lagi jatuh cinta itu gimana sih? Kata Al-Izz bin Abdissalam rahimahullah, ulama besar ini, dia akan bersegera untuk taat kepada Allah dan akan bersegera untuk mengerjakan hal-hal yang Allah ridhoi, yang akan membuat Allah ridho kepada dia, dan menjauhi segala hal-hal yang membuat Allah murka, dan menjaga diri dari sebab-sebab kemurkaan Allah. Dan benar-benar al-ihtiyat, benar-benar menjaga segala sebab-sebab keriduan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada saat dia mengerjakan itu, kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib, ma'al buka ada air mata, wal qalaq wasyauqi wal araq wa ghairi dhalika min atharil mahabbah. Ada air mata, ada deg-degan, ada rasa rindu gitu loh. Dan segala perasaan yang bercampur aduk ketika orang tuh lagi jatuh cinta. Gimana sih orang jatuh cinta? Nah, itu kayak gitu. Jadi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala itu kalau beribadah, kalau beramal soleh, itu perasaan-perasaan itu tuh bercampur aduk menjadi satu. Wayan bagi an takuna atharu mahabbatihi ashadda min athariku di mahabbatin wa a'zam. Dan hendaknya ekspresi cintanya itu melebihi ekspresi ketika dia mencintai pihak lain, dan harus lebih besar, dan tidak boleh ada yang menyerupai ekspresi-ekspresi tersebut. Tidak ada, boleh ada menyerupai ekspresi-ekspresi tersebut. Hadirin Allah muliakan. Lebih tinggi. Kama anna al-mahbuba la yushbihu syai'. Karena Allah itu enggak bisa disamakan dengan pihak lain yang kita cintai. Enggak bisa. Wa huwa as-sami'ul basir. Dan Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Oh, ini keterangan yang sangat dalam dari Al-Imam Al-Aiz bin Abdissalam, sosok yang mendapatkan gelar Sultanul Ulama, penguasanya ulama, alim besar dan salah satu ulama fikih dari mazhab Syafi'i. Nah, coba kita renungkan deh hadirin. Kita kalau ibadah kayak begini enggak? Kita kalau beramal soleh begini enggak? Kita kalau duduk di kajian seperti ini apa tidak? Kita saat menunggu kajian itu punya perasaan ini apa enggak? Atau kita masih sangat jauh-jauh dan jauh sekali dari hal ini? Jadi orang tahu kayak kalau nunggu kajian gitu, atau nunggu sholat itu kayak melebihi orang tuh nunggu kekasihnya, nunggu suaminya atau nunggu istrinya. Aku bete banget Pak Ustadz kalau nunggu istri, tapi kalau mau kondangan, bukan maksud kesana, nggak keluar-keluar dari kamar. Bukan, maksudnya kalau mau ketemuan gitu loh. Udah lama berpisah dengan suami dan istri. Atau inilah apa? Misalnya ada seseorang yang COVID masuk rumah sakit dan isolasi. Setelah belasan hari boleh pulang. Gitu loh. Boleh pulang. Nah, itu kan yang suami atau yang istri dari rumah sakit itu udah kangen banget sama orang rumah. Begitu juga istri yang di rumah itu nunggunya tuh, itu bukan nunggu biasa kan, itu deg-degan. Ada itu tadi, ada rasa rindu, ada deg-degan, bahkan ada air mata. Atau ketika suami harus study di luar atau bekerja di luar dan gak bawa karena mungkin pertimbangan banyak hal, terus pulang setelah berapa bulan atau satu tahun, itu ulama menjelaskan ya begitulah seharusnya. Begitulah itu maksudnya rasanya tuh harus lebih besar dari itu. Karena itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Ketika Allah berfirman walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dalam surat Al-Baqarah 165 Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kan kalau dari awal, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah, ani walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat mencintai Allah. Ayah kita ini masih jauh lah hadirin sekalian. Illa man rahimah rabbu, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Sudahkah kita sampai pada titik itu? Atau selama ini masih ego kita yang kita kedepankan, kepentingan kita yang kita kedepankan, nafsu kita yang kita kedepankan? Kita lebih mencintai makhluk daripada mencintai Allah. Kita lebih mencintai bisnis kita daripada kita mencintai Allah. Ketika kita mau deal atau mau ketemu sama seorang investor yang akan memberikan kucuran dana yang besar, khususnya di hari-hari ini, kita bisa tuh deg-degan mau ketemu investor. Tapi kalau mau munajat sama Allah dalam sholat, gak pernah deg-degan. Ketika kita mau diwawancara untuk diterima di sebuah perusahaan, apalagi kondisi sulit seperti ini, ada panggilan, udah susah gitu loh, tabungan udah tipis, ada panggilan wawancara nih, walaupun secara online, wawancara jam 8, itu udah standby jam 8 kurang 15, itu deg-degan tuh hadirin. Udah diterima gak ya, pertanyaannya apa gitu. Tapi kalau nungguin kajian gak pernah deg-degan. Mari kita evaluasi diri hadirin sekalian. Sebenarnya sedalam apa sih cinta kita kepada Allah? Seorang ibu atau orang tua yang akhirnya diberi kesempatan menjenguk anaknya yang sedang boarding atau yang sedang mondok setelah 3 bulan atau 6 bulan. Wah, itu berangkat dari rumahnya udah seneng, rasa kangen dan deg-degan juga, udah pengen ketemu nih, gimana anakku di pondok setelah 6 bulan pertama ini penampakannya kayak apa ya, udah gak ketemu 6 bulan. Aduh, dengar-dengar udah turun 12 kilo nih, Masya Allah. Deg-degan ya gitu. Masih berwujud seperti yang dulu gak nih? Deg-degan tuh, Masya Allah. Itu hadirin. Karena mau ketemu anak. Tapi kalau ketemu Allah mah gak deg-degan lah. Ini renungan dan teguran buat kita hadirin. Rasanya kita masih jauh sampai titik. Tapi ini menunjukkan bahwa rasa dan ekspresi itu real, real. Dan itu yang dikatakan para ulama Al-Iz bin Abdi Salam dan para ulama yang lain. Nah hadirin, kembali lagi ke hadis kita. Yang akan Rasulullah SAW kasih itu ke sosok seperti itu. Allahu Akbar. Ke sosok seperti itu. Jadi bendera itu Nabi akan kasih besok ke sosok yang seperti itu. Saya mau tanya sama kita semua, kira-kira kalau kita di sana ada harapan nggak dapat bendera? Aduh, nggak dapat lah. Jangan bendera pin aja kayaknya nggak dapat lah Pak Ustadz lah. Dapat pin aja tuh. Gimana dapat benderanya? Udah kan? Kayaknya nggak mungkin dapat lah. Saya mau tahu diri. Sholat aja susah khusyuk. Hadirin yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, setelah mengatakan hal tersebut, fabatan nasu yadukun yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha. Dan malam harinya, hadirin, itu orang-orang membicarakan hal tersebut. Siapakah di antara mereka yang diserahkan panji itu? Siapa yang diserahkan panji dan bendera tersebut? Itu malamnya orang mau berbicara. Dan luar biasanya para sahabat Nabi SAW, mereka tuh gak ngegosip. Mereka membicarakan ini. Siapa kira-kira diantara kita yang dapat ya? Siapa ya? Makanya saya mau tanya, kalau kita ada di sana, kira-kira kita ikut bicara atau langsung tidur? Kayaknya langsung tidur lah, udah gak ada harapan saya sama Pak Ustadz. Dengan saya tidur aja lah. Ini mereka, siapa ya diantara kita dapat ya? Itu masih berharap, harapannya besar gitu loh. Fabatan nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha. Mereka itu sepanjang malam membicarakan itu, siapa kira-kira ini padahal speknya tinggi banget, tapi masih peluang itu masih terbuka. Jadi bayangkan bagaimana kualitas mereka, hadirin. Kualitas mereka, kualitas yang begitu luar biasa, sangat luar biasa. Dan di pagi harinya, falamma asbahan nasu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika waktu pagi tiba, itu para sahabat bersegera menuju Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yu'taha. Semua para sahabat berharap dia yang diberikan bendera tersebut. Allahu Akbar. Optimis jemaah. Optimis. Padahal kriterianya udah sesulit itu, masih optimis. Ini kriteria susahnya, minta ampun. Sulitnya luar biasa. Mereka optimis. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, beliau menyatakan, ma ahbabtul imarata illa yawma idhin fatasawartu laha raja'an uda'a laha. Umar radhiyallahu ta'ala sampai mengatakan, tidak, aku gak pernah menginginkan kepemimpinan kecuali di hari itu. Allahu Akbar. Bukan karena duitnya banyak, bukan karena akan terkenal, bukan karena haus kekuasaan. Tapi Nabi SAW mengatakan, bendera akan aku kasih ke orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Kata Umar, saya gak pernah mengharapkan kepemimpinan kecuali di hari itu. Fatasawar Tuhanlah. Maka di hari itu aku berusaha mencari spot di mana Rasul bisa melihat aku. Biar kelihatan deh gitu. Semoga Rasul tunjuk. Jadi cari spot yang strategis. Usahakan di depan Nabi SAW gitu, di titik yang Nabi akan ngelihat beliau. Raja'ana Uda'ala, berharap aku yang dipanggil nanti, nama aku yang disebut, aku yang dikasih bendera itu. Jadi sekali lagi hadirin, bayangkan bagaimana kualitas iman dan cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini spontanitas, bukan kesombongan, spontanitas, berharap. Dan ini kan bukan dikasih tiket first class Jakarta Dubai hadirin. Ini kan menghadapi musuh. Jadi kalau orang yang benar-benar gak jatuh cinta gak bisa. Kecuali kalau mau dikasih kunci rumah atau mau dikasih kunci mobil sport car misalnya, atau mau dikasih surat rumah mungkin, atau mau dikasih jalan-jalan ke luar negeri dengan fasilitas kelas 1. Tapi ini kan dikasih bendera di sebuah pertempuran. Orang yang lebih mencintai istrinya akan mundur secara perlahan. Aduh, gue ingat kenapa tadi pagi gak kelihatan. Gue ingat istri gue nih, kayaknya dia belum siap jadi janda deh. Kan orang kan mikir begitu. Pengen sih, tapi anak-anak masih kecil. Justru yang dilakukan Umar radhiyallahu taala dan para sahabat itu berusaha, semoga saya yang dilihat Nabi, semoga saya yang dilihat Nabi. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Kita lanjutkan hadisnya. Di saat manusia mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua berharap semoga mereka mendapatkan bendera itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya dengan suara lantang, "Aina Ali bin Abi Talib? Di mana Ali bin Abi Talib?" Ini mau dikasih bendera pertempuran. Begitu kalau kita ada di sana terus kita dengar yang disebut nama Ali bin Abi Thalib, gimana perasaannya? Alhamdulillah bukan gue yang ditaruh di baris depan gitu. Alhamdulillah bukan gue yang ditaruh di garis depan. Ya Allah, ternyata Ali yang dicari Nabi SAW. Tapi ternyata Ali enggak ada di sana radhiyallahu taala an. Faqila ya Rasulullah huwa yashtaki 'ainayhi. Ada yang mengatakan yang tahu kondisi Ali bin Abi Thalib, mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, Ali sedang sakit mata." Jadi Ali sedang sakit mata. Berarti ini peluang masih terbuka nih, Alinya sakit. Tapi Nabi SAW melanjutkan farsilu ilaih, panggil Ali bin Abi Thalib, panggil beliau. Fa'utiya bihi, maka Ali bin Abi Thalib dihadirkan dalam kondisi sakit. Fabasaqa Rasulullah SAW fi ainai, lalu beliau sedikit meludah ke kedua mata Ali bin Abi Thalib. Dan jangan gambarkan seperti kita ya, air liur atau ludah Nabi SAW itu wangi luar biasa, wangi. Silakan baca Syama'il Muhammad, dia baca keterangan para ulama dalam masalah, baca hadith-hadith, wangi. Wada'alahu, lalu Nabi mendoakan Ali bin Abi Thalib. Fabara'a hatta ka'an lam yakun bihi waja', itu Ali bin Abi Thalib Allah sembuhkan seakan-akan Ali bin Abi enggak pernah sakit mata sebelumnya, disembuhin sama Allah. Allahu Akbar. Didoakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, doa Nabi diijabah oleh Allah. Fa'atahu ar-rayah, begitu Ali radhiyallahu taala anhu sudah sembuh, Rasulullah SAW memberikan bendera itu kepada beliau, Ali yang dipilih radhiyallahu taala an. Hadirin, kalau udah takdir dan hak kita nggak kemana, ini pelajaran penting. Padahal udah sakit mata, tetap aja panggil. Tapi gak mengatakan, oke kita ganti ya. Enggak, panggil. Didoain. Allah kasih kesembuhan. Jadi gak usah khawatir sama rizki hadirin. Gak usah. Yang penting kita tuh udah berusaha. Yang penting kita tuh mencintai Allah dan Rasulnya. Dan tanamkan terus cinta kepada Allah. Nanti Allah kasih solusi. Allah kasih jalan keluar. Sosok yang dimaksud, sosok yang mencintai Allah dan Rasulnya tanpa meremehkan cinta para sahabat kepada Allah dan Rasulnya, tanpa meremehkan yang lain, tanpa merendahkan yang lain, tapi hari itu yang dipilih oleh Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Hadirin yang semoga Allah muliakan, makanya ulama mengatakan hadith ini dalil yang sangat tegas dan gamblang tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus laki-laki yang beliau pilih untuk menjadi imam putri yang sangat beliau cintai, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Sosok yang punya keutamaan yang sangat luar biasa, sangat besar. Dan dalam hadis ini secara clear Nabi merekomendasi beliau, Nabi SAW mengakui cinta beliau kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan kata Al-Imam Ibn Hajar, qala Ahmad wa Ismail Al-Qadhi wa Nasa'i wa Abu Ali Naisaburi, kata Abu Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah, berkata Ahmad, Ismail Al-Qadhi, An-Nasa'i, Abu Ali An-Nasa'i, ulama-ulama besar, lam yarid fi haqqi ahadi minas sahabah bil asanidil jiyad aktsaru mimma ja'a fi Ali. Jadi tidak ada satupun sahabat yang dijelaskan dalam hadith-hadith dan riwayat-riwayat yang sahih, yang dengan sanad yang valid, yang lebih banyak dibanding pembicaraan tentang Ali bin Abi Thalib, riwayat tentang Ali bin Abi Thalib, tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Jadi riwayat-riwayat yang berbicara tentang Ali bin Abi Thalib itu riwayat-riwayat yang sahih bil asanidil jiyad, riwayat-riwayat yang sahih yang berbicara tentang seorang sahabat, enggak ada yang lebih banyak dibanding pembicaraan tentang Ali bin Abi Thalib. Ini sosok yang sangat sangat luar biasa. Ini fadilah besar. Ini menunjukkan kejujuran beliau, cintanya beliau kepada Allah dan Rasulnya, keberanian beliau. Sehingga walaupun beliau sakit, Nabi tetap pilih beliau. Bayangkan, walaupun beliau sedang sakit, Nabi gak mau istirahat deh. Sampaikan ke Ali cepat sembuh ya. Sebenarnya beliau yang berhak di hari ini. Tapi karena beliau sakit, kita pilih yang lain. Enggak. Panggil Ali bin Abi Thalib. Jadi doakan. Itu hadirin. Dan ini pelajaran besar kepada kita bahwa kalau kita ingin memimpin sesuatu, hadirin, mulai dari skop paling kecil, memimpin keluarga, memimpin rumah tangga, memimpin apapun, memimpin divisi, maka sifat yang harus kita miliki kalau kita ingin ditolong oleh Allah, jika kita ingin dibantu sama Allah, adalah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada hal lain, termasuk posisi kepemimpinan itu sendiri gitu. Jadi penting, jadi kita tuh mimpin tuh tenang dan juga gak takut disingkirkan, wong kita gak terlalu mencintai posisi itu. Kita mencintai Allah dan Rasulnya, itu idealnya. Dan nanti ada aja jalan. Itu tadi Ali radhiyallahu taala lagi sakit, tetap dipilih sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal begitu sakit kan peluang tipis, sudah lagi sakit dan yang sakit mata lagi. Terkesan bukan penyakit yang serius, terkesan mata itu serius sendiri, tapi terkesan. Tapi dalam memimpin pasukan, mata itu kan mungkin lebih penting dari tangan. Dalam memimpin pasukan, dia harus ngelihat tetap kapan maju, kapan mundur, kapan mengerahkan sayap kanan, kapan mengerahkan sayap kiri. Kalau mata udah sakit, gimana dia menghindar panah musuh, gimana menghindar dari tebasan pedang musuh, bagaimana menghindar dari tombak musuh, bagaimana memperhatikan, mata krusial. Gak bisa mata sakit mimpin tuh, gak bisa. Jadi hampir jadi kartu mati pada saat itu. Beda kalau tangannya kesleo ya Rasul, bisa. Kakinya lagi ini, mungkin bisa dipopo, tapi dia bisa ngelihat, dia atur strategi sini. Dia harus ngelihat kan. Ini kalau mata enggak bisa ngelihat, gimana ngatur pasukan? Kaki sakit masih mungkin loh, udah naik-naik di bisa naik, bisa di kuda aja kan bisa. Oke, taruh, kita jaga. Tapi beliau harus amati semua. Tapi kalau mata udah sakit, oh bahaya. Jadi itu hampir-hampir jadi kartu mati. Tapi selalu ada jalan bagi orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Selalu ada jalan. Makanya ini penting. Kunci keberhasilan jika kita diamanati sebuah kepemimpinan di skup apapun mencintai Allah dan Rasulnya, nanti Allah akan bantu. Walaupun kesannya kita udah di ujung tanduk, udah kartu mati, nanti ada aja pertolongan Allah. Oh, itu mahal. Kita lanjutkan hadirin Allah muliakan. Faqala Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala, berkata Ali bin Abi Talib, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Ya Rasulullah, apakah saya memerangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita, menjadi seorang muslim? Faqala, unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim thumma du'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi fa'allahi la'an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Lalu Rasulullah SAW bersabda, berangkatlah dengan tenang. Lihat, unfud ala rislik, berangkatlah dengan tenang. Berangkat dengan tenang ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau orang mencintai dua, mana bisa berangkat dengan tenang? Udah mikir macam-macam. Kata Allah Nabi, berangkat dengan tenang sehingga engkau sampai di daerah mereka, lalu ajak mereka masuk ke dalam Islam dan beritahukan kepada mereka hak-hak Allah yang wajib mereka lakukan dan penuhi. Demi Allah, la'an yahdiyallahu bika rajulan wahida, jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang karena usahamu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah. Dan unta merah adalah simbol dan ikon kekayaan pada saat itu. Salah satu simbol dan salah satu ikon kekayaan. Unta merah pada hari itu seperti supercar pada hari ini. Seperti supercar pada hari ini. Itu simbol kekayaan. Nabi SAW meminta Ali mendakwahi mereka dan memotivasi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, kalau bisa kasih hidayah, hidayah irsyad, sehingga Allah kasih hidayah taufik kepada mereka. Jadi Allah kasih hidayah melalui engkau karena usahamu, itu lebih baik daripada dunia dan itu lebih baik daripada harta. Semangat, kasih hidayah buat orang, hidayah irsyad, nanti biar Allah yang kasih hidayah. Tapi kan hidayah kan ada dua, hidayah irsyad menjelaskan, menerangkan, mengajarkan, mendidik, mengarahkan. Yang kedua hidayah taufik. Hidayah taufik itu yang ngebukain hati sehingga dia bisa nerima, sehingga dia mau baik, dia jadi orang soleh dan seterusnya. Ini lebih baik daripada harta dunia. Dan ini inti yang berkaitan dengan bab kita di akhir hadis. Inilah korelasi tentang bab kita, bahwa kita harus semangat dalam berdakwah sesuai dengan skop masing-masing dan sesuai dengan kapasitas masing-masing dan sesuai dengan kaidah para ulama. Harus ikhlas, harus berdasarkan ilmu dan juga mempertimbangkan maslahat mudarat. Harus hikmah, tepat porsi materinya sesuai dengan kondisi audiens dan seterusnya, atau pihak yang ingin kita dakwahi. Lalu hadirin Allah muliakan, harus sabar, harus sabar, nggak kenal nyerah. Jangan ada kepentingan dunia, karena kita yakini bahwa yang Allah kasih kepada kita itu lebih mewah daripada dunia dan seisinya. Satu orang dapat hidayah aja itu lebih baik daripada dunia. Unta merah adalah simbol kekayaan. Kenapa orang beli supercar misalnya, bukan sport car lagi, supercar? Itu kan untuk menunjukkan dia punya banyak hal. Itu kan bukan sebatas sarana transportasi. Siapa yang pakai supercar untuk daily activity di Jakarta? Itu untuk simbol. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, nah kalau kita semangat dengan hal-hal itu, kenapa kita gak semangat untuk mendakwahi orang? Tapi sesuai dengan kaidah, minta arahan kepada ahli ilmu, minta takaran kepada guru, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Mulai dari yang terdekat, al-aqrab wal-aqrab, kata Nabi, yang terdekat baru yang dekat. Itu lebih baik daripada kekayaan dunia, lebih baik daripada kekayaan dunia. Ini luar biasa, ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, hadis ini sangat penting. Bagaimana cintanya para sahabat kepada Allah dan Rasulnya. Dan bagaimana kalau kita menjadi pemimpin, hendaknya kita, bukan hendaknya, harus punya punya kriteria cinta kepada Allah dan kepada Rasul. Dan salah satu bukti hadirin, bagaimana para sahabat itu benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, ketika Nabi SAW memilih Ali bin Abi Thalib, gak ada yang hasad, gak ada yang dengki. Kalau yang mereka incar adalah, kalau yang mereka cintai adalah posisi dan kekuasaan, kalau yang mereka cintai adalah diri mereka sendiri, maka akan ada gejolak. Apalagi Ali bin Abi Thalib hari itu sakit mata. Mungkin ada nada sumbang, kenapa sih dipaksain? Kan udah jelas lagi sakit. Apalagi dari satu sisi, Ali bin Abi Thalib punya hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW yang sangat dekat, sepupu. Sepupu dan mantu. Ini kan pintu-pintu hasad-hasud di masyarakat. Tapi itu gak terjadi tuh. Gak terjadi, biasa aja mereka. Gak hasad, karena mereka mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lain. Yang mereka inginkan bagaimana mencari ridho Allah. Karena mereka mencintai Allah. Dan salah satu cara mendapatkan ridho Allah adalah menerima segala keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kan mereka cinta sama Allah dan Rasulnya. Bentuk rasa cinta adalah menerima segala keputusan. Itu bentuk rasa cinta. Jadi memang dari berbagai angle ini, hadis ini sangat menarik gitu loh. sangat luar biasa dari berbagai angle. Jadi baik yang tersorot secara jelas yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, bagaimana cinta beliau kepada Allah dan Rasulnya, maupun yang terkesan tidak tersorot dalam hadis ini yaitu para sahabat yang lain. Jadi hadis ini juga dalil bahwa secara mafhum dalam ilmu usul fikih kan ada mantuk dan mafhum yang terucap yaitu Ali bin Abi, yang tidak terucap misalnya para sahabat. Bagaimana mereka menerima keputusan ini padahal mereka pengen semua. Itu kan sensitif hadirin. Apalagi tadi Ali bin Abi Thalib sedang sakit. Orang kalau mau cari-cari kesalahan yang enggak ilmiah kan gampang. Oh, maksain banget sih kan lagi sakit. Ini pasti gara-gara mantu sendiri, sepupu sendiri. Enggak, mereka lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka yakin keputusan Allah dan Rasulnya yang paling objektif, yang paling benar. Dan bentuk rasa cinta adalah menerima dengan sepenuh hati, itu cinta. La in hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbuhu muti'. Innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Kalau cinta Anda jujur, Anda akan nurut sama dia. Kalau cinta kita benar kepada Allah, kita akan nurut sama Allah. Karena para pencinta nurut sama yang dicintai. Ini bisa disampaikan sebuah kisah singkat nan indah dan menjadi bahan renungan bagi kita semua, apakah kita benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Semoga bermanfaat khususnya bagi yang berbicara dan yang mendengarkan, karena kita masih punya banyak PR tentang masalah ini, banyak PR. Dan yang bicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Hanya ini amanat yang harus disampaikan dan kita belajar bersama. Dan semoga Allah berkahi. Dan apabila ada kesalahan, buang saja apa yang disampaikan dan ikutilah firman Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbu wal amali alladhi yuballighu hubbak. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا والماء البارد. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت.